Aku sing duwe ati kowe rasa ngrusoi, aku sing duwe rasa kowe rasa sunoyo, aku setetep tresno senajan donya ora trimo urusana uripmu timbang suwe-suwe lambemu tak aku sing duwe ati kowe rasa ngrusoi, aku sing duwe rasa kowe rasa sunoyo, aku setetep tresno senajan donya ora trimo urusana uripmu timbang suwe-suwe lambemu tak tuku.